Bumi Cinta. Lagu ini saya dedikasikan khas buat mereka yang amat besar dalam hidup saya, iaitu keluarga saya, anak isteri saya, teman-teman seperjuangan saya yang banyak membantu saya selama ini. Ku berdosa kerana sering menyakitimu, membuatkan kau terluka, berteman rasa kecewa. Walau berdepan derita, kau selalu terus setia dan bertahan cinta yang pernah ku janji dulu. Besar salahku pada dirimu, tak terbanding kasih yang kau beri, dan tetap menggenggam erat cinta. Kasih yang kau beri dan tetap menggenggam.